Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilang lalu kah, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilang lalu kah, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka yang luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja.